Baik, barakallahu fikum. Telah kita pelajari tentang al-mustasna. Al-mustasna terbagi menjadi berapa ya, Pak Abah Sufia? Apa? Muttasil dan munqati. Muttasil yang bagaimana? Muttasil. Al-mustasna bagian dari mustasna min. Kalau munqati, mustasna bukan bagian dari mustasna min. Baik, hukum mustasna bi'ilah indah ya Abul Abbas. Hukum mustasna bi'ilah ada beberapa. Yang pertama, hukum mustasna wajib, wajib nasab. Kapan? Ya, nasab idza kana istisna taman mujaban. Contoh, hadaratu laku ila hamdan. Dua, ro'a itu. Hukum kedua, hukum kedua jawaz nasab wal itba. Kapan? Idza kana taman ghairu mujab. Contohnya, ma hadara tulabu ila hamidan. Atau? Atau ila hamidun. Yang ketiga, yang ketiga irobnya sesuai dengan keadaan amilnya. Amal amilnya. Contoh, amilnya. Contohnya, maja'a ila hamidun. Sebagai apa hamidun? Hamidunnya sebagai fa'il. Yang nasab, yang nasabnya ma'ra'aitu ila hamidan. Nah, ini semua adanya adalah mustasna yang muttasil. Istisna muttasil. Yang munqati hukumnya mustasna bi illa, yang munqati hukumnya apa? Apa? Bisa nasab? Bisa nasab, bisa apa? Mungkota itu yang mustasnanya bukan bagian dari mustasna ini. Dibantu Pak Usman? Wajib nasab dalam semua keadaan. Nah, contohnya, nah, Pak Guru bukan bagian dari tulab illal mudarrisa. Mustasna bi ghairi wasiwa hukumnya ya afana. Yang ditanyakan itu apanya dulu ini? Yang ditanyakan itu mustasna bi ghair wasiwa. Mustasnanya yang ditanyakan. Majrurun daiman. Sebagai apa? Mudhafun ilaih. Adapun ghair dan siwa alatnya ini. Nah itu tadi. Rinciannya seperti mustasna bi illa. Contohnya apa? Yang taman mujaban. Hadaratul labu. Hadaratul labu illa hamidah. Ghair. Ghaira hamidin. Yang tam ghair mujab. Ma hadaratul labu ghairu zaidin boleh, ghairu zaidin boleh. Yang al-hasib al-awamil maja ghairu hamidin. Mustasna dengan khola ada dan asya. Apa Rayhan? Rinci, ya. Apa rinciannya? Apabila tidak dimasuki oleh Mamasteria, maka? Maka kola dan ada itu, asa itu, bisa sebagai pilih mati, atau bisa juga sebagai akurja. Berarti mustasnanya? Mustasnanya, Nasab semuanya. Kalau nasab bukan makrufi. Kalau apa? Kalau wajib berfi mati. Nah. Yang kedua, huruf jar ya. Huruf jar idhofah. Iya. Majrur bil harf jar. Contohnya. Misalnya ja'a tullabu ma qala. Katanya belum dikasih ma. Ja'a tullabu qala haridan atau qala haridan. Nah. Kalau dimasuki ma, karena ma itu hanya masuk pada dikit. Ma masdariyah. Ma masdariyah masuk pada dikit. Maka bisa dipastikan bahwa wala ada dan hasyat adalah bilmati. Sehingga? Sehingga mustasdanya mansub. Nah, contohnya? Contohnya ya'atullahu wala hamidah. Karena udah pakai ma. Oh iya. Ma wala hamidah. Nah, barakallahu fiik. Baik, atas ya, nastamir tamrin yang ke-9, Iqra ya Aba Abdurrahman. Kula jumlatin munasibin, artinya sempurnakan jumlah dari apa yang berikut ini dengan mustasna yang sesuai. Al-awwal ila apa? Pas gak kira-kira? Aku tidaklah menyangkamu kecuali hamid. Maksudnya gimana itu? Kalimatnya aku menyangkamu seorang guru misalkan. Ma dhanantuka illa mudarrisan. Aku tidak menyangkamu melainkan seorang guru. Nah, mudarrisan di sini hukumnya apa? Boleh atau wajib? Kenapa wajib? Mengkotek? Ya enggak, dari mana untuk mengkotek? Kamu kan bisa, sebagai guru juga bisa. Mufaragon. Sebagai apa berarti? Maf'ul bih yang kedua. Nah, karena dhanna membutuhkan dua maf'ul. Di sini baru satu maf'ul, dhanantuka. Istisnanya idhal nafi, sehingga ini mufaragon. Dibaca nasab sebagai maf'ul bih yang kedua dari dhanantuka. Sani. Apa isma? Apa? Ahbul? Ahbul. Uhibbu. Kalau ahabbu artinya apa? Isim tafdhil. Ahabbul fawakihi. Nah, kalau dibaca ahabbu berarti fawakihi. Buah yang paling aku senangi. Nah, kan enggak pas juga. Uhibbu fawakihi. Ha. Fawakihi. Kok kulu, tauketnya mana nasab? Nah, tauketnya dari bawah biar nasab. Oh ibu, kenapa nasab? Nah, perhatikan barakallahu fikum. Oh ibu fawakiha kullaha illa mawzan, apa artinya? Aku menyukai buah-buahan semuanya kecuali pisang. Pisang soalnya didol. Baik. Hibbul fawakiha kullaha illa mauzan. Mauzan sebagai apa ini? Kenapa nasab? Hukumnya apa? Boleh, wajib, atau apa? Wajib. Kenapa? Tamujab. Ahsan, tamujab. Salis. Salis. Ma rasabat kullahu illa hamil. Nah, hamidan atau hamidun artinya tidak ada murid yang gagal, yang gagal kecuali. Ini kalamnya taman ghairu mujab. Jaza an-nasbu awil itba. Rabi' ar-rabi'u ma ghaba al-yawma illa siapa? Wa'ib Bukhari kecuali Harif Nah, ya. Mana? Mau orang ini? Iya terserah. Tidaklah gaib hari ini kecuali. Kecuali Haris misalnya. Haris. Sun apa san? Harisan bisa, harisun bisa. Bisa san, bisa sun, bisa nasab, bisa jer. Bisa roba. Kenapa kok bisa dua-duanya? Ini ada di sini. Ada di sini apa? Ma roba. Ma roba itu kenapa? Sudah tam belum? Ini apa? Ghairu mujab. Ya sudah, ghairu mujab. Sangin pertanyaan sudah tam atau belum? Pertanyaan sudah tam atau belum? Nah, tam itu tahu kan? Masih ingat? Tadi sudah disebutkan? Disebutkan mustasna minhunya. Ada enggak mustasna minhunya? Mustasna minhu, ini kesuban gue kok emang kayaknya. Iya. Iya. Itu berarti disebutkan itu. Mana? Enggak ada. Ya. Antum kayaknya kelamaan gaib. Jadi barakallahu fikum. Ghoba kan enggak ada fa'ilnya. Ya. Ghoba pun enggak ada fa'ilnya sehingga ini kalamnya mufarraghon, enggak sempurna. Ketika kalamnya enggak sempurna, maka ala hasabil awamil. Ghoba butuh apa di sini? Butuh fa'il, dia belum punya fa'il. Al-yawma kan baru dhorof. Fi'il, dhorof, berarti illa harisun. Nah, sebagai apa? Fa'il dari ghoba. Ini kalamnya namanya taman, kalamnya mufarrogon. Ya, sehingga ala hasabil awamil. Tadi yang anu sebutkan yang ketiga, tadi hukum yang ketiga. Ala hasabil awamil, karena kalamnya mufarrogon. Baik, berikutnya Al-Khamis. Ar-Rubu Fi Syai'in Ar-Rubu Tapi kalau Rogiba Fi itu senang. Kalau Rogiba'an itu benci. Man Rogiba'an Sunnati. Kalau ini Rogiba setelahnya Fi berarti maknanya senang. Aku tidaklah menyukai sesuatu, menyenangi sesuatu, kecuali illa tamro. Tamro. Berarti enggak senang sama tamro. Senang. Oh, enggak senang. Tidaklah aku menyukai sesuatu, tidak menyukai sesuatu, kecuali tamro. Berarti tamro senang enggak? Dibaca apa berarti? Ini dibaca tamron nasab sebagai tamron sebagai nasab sebagai maful. Maful dari argobu ya. Sadis fa'atatu syai'an illa risalat. Nah. Ah, katabtu syai'an illa risalatan. Kecuali surat. Tamrin ashir ala kullu syai'in ma khalau allaha batilu. Wa kullu na'imin la mahalata za'ilu. Ala kullu syai'in ma khalau allaha batilu. Wa kullu na'imin la mahalata za'ilu. Ketahuilah segala sesuatu itu selain Allah adalah batil. Nah, dan setiap kenikmatan itu pasti akan sirna. Ini kenikmatan di dunia. Ala harfu istiftahin wa tanbihin. Ala itu namanya huruf pembuka dan tanbih untuk mentanbih, ini mengingatkan. sebagai pembukaan sekaligus sebagai mentanbih, artinya supaya perhatian. Ala itu. Contohnya, ala innahum musufa'u. Ingat setelah ala ini termasuk yang wajib dibaca inna ya. Setelah ala itu termasuk wajib di kasrah inna. Enggak boleh ala annahum, enggak boleh. Harus di kasrah. Ala innahum musufa'a. Ketahuilah semuanya mereka adalah orang-orang yang safih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ala kullu syai'in ma qala Allah batilu. Di situ ada syahid dari istisna ya. Syahidnya mana? Ya Pak Ishak. Tidak disebutkan di kemarin bacaan. Ada ala kullu syai'in ma qala Allah batilu wa kullu na'imin la mahala tazail. Syaitnya mana? Pembahasan istisna. Lafzu jalal Allah hukumnya apa ini? Wajib nasab karena qala didahului dengan ma'na. Hati jam al asma'il atiyah, datangkan jamak berikut isim-isim berikut ini. Indah ya mana? Dirham atau dinar? Dinar. Baik, dinar jamaknya? Dananir. Bukan danair, dananir. Dirham. Kalau dananir itu wazannya mafail. Setelah huruf naam nunnya itu ada ya sukun, dana niru. Kalau dirham itu mafa'il jamak. Jamaknya apa? Darahin. Abdun, jamaknya apa ya Pak Usman? Ibadun. Ibadun apa lagi? Apalagi ya Pak Sofia? Obat jamak dari abid, abdun, abidun atau ibadun. Ya. Ibadullah, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ibad. Amah. Amatun. Amatun apa tuh? Amatun robbaka. Baik. Iya, tapi amatun kan mufrad. Yang jamak. Amatun. Jamak muannats. Baik. Jamak takdirnya apa? Imaun. Imaun. Imaun. Silah. Jamaknya apa ya, Pak? Aslah. Silahun artinya apa? Senjata. Aslihatun. Aslihatun. Terus ilahun aslihatun. Syarhun masdar dari syaraha yasrahu wa huwa ala wazni fa'lun. Masdar itu banyak ya wazan-wazannya. Di antaranya adalah fa'lun. Hati masadiral af'alil atiyati ala wazni fa'lin. Datangkan masdar-masdar berikut ini, fi'il berikut ini dengan wazan fa'l. Doroba. Masdarnya. Tirob. Saya di tasrif. Doroba. Doroba. Nah. Ya seribu turbun. Nah, masdar ya nasab. Tasrifnya kan nasab. Nah, terus. Kok selalu piye tasrifnya kan nasab. Doribun. Si maf'ulnya. Fi'il amr. Idrib la tadrib matrifun. Matri. Matrifun matrifun. Mit. Mitrifun. Duriba. Dut. Sama-sama ya, untuk mengingat kembali. Doroba yadribu wahid isnayan salasa. Doroba yadribu dorban doribun madrubun idrib. Doroba ini apa? Qatala. Sorry. Qatala yadribu qatlan qatilun maqtulun qatula taqtul maqtulun maqtulun. Oh, jadi toy kan di wataknya jadi tebal gimana? Makol makol, ngelu kof tebal jadi makol. Nah, jangan kutilo ya. Qatala wahid isnayn thalatha. Qatala yaktulu qatlan qatilun maktulun uqtul la taktul maktalun maktalun miktalun kutila yuktalu. Qatala apa? Membunuh. Fataha. Fataha yaftahu fat'an. Fatihun maktuhun. Iftah la taftah maktahun maktahun miftahun. Miftahun. Miftahun. Fataha apa? Baik, wahid istilahnya salasa. Fataha yaftahu fat'an. Fatihun maktuhun. Iftah la taftah. Syakko artinya apa? Membelah. Masternya syakkon. Kita stres. Syakko ya syukku syakkon. Syakun. Syukko. Masyakun, masyakun, misyakun. Syukko yusyakku. Wahid isnayan thalatha. Syakko ya syukku. Syakun, syakun, masykukun. Syukko la tasyukko masyakkun masyakkun misyakkun syukko yusyakku. Sisanya tugas ya, makmana amah wa majamuha dina dan seterusnya insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Itu disuruh menjamakkan isim-isim berikut ini dengan jamak ini. Diwan, firat, dimas. Nah, Allahu alam bisawab. Sarafnya dibunuh. Oh, boy.